Abdul di Majelis Ulama Pak Ahmad. Ida, idan tu ikat nam. Ya, idan tu ikat kurumatul wali azza wa jalla. Fahina idin yang bobo wala yakumu dihodobihi sayur hatta yang tasiro lil hakti. Baila hodoba akrodu wa asaku. Wa ida godiba. Akrodu wa akrodo. Wakana ulumuhu al-Qur'an Wakana aksarun nasi tawadu'an Ya'di hadatan ahlihi Hadata ahlihi Wayak fadu Jana hadu Lidu'ifati Wama subida syai'an Lidu'afah Lidu'afah Lidu'afati Lidu'afati Kama sukila syai'an Fakot La Wakana ah Laman nasi Wakana asadda Ayatan ilal Madro'i Fi khidriha Wal qoribu Wal ba'idu Wal qoribu Wal du'ibu Indahu Fil haqti Tawahun Nah Baik Baik, mana lagi tadi? Fi akhlaqih. Masyaallah ini. Faslun fi akhlaqih. Ya, pasal tentang memalingkan apa namanya? Tentang itu ya. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Ya. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Pekan lalu ya atau sebelumnya di sini di majelis ini pernah kita bacakan di perang Hunain Nabi alaihi salatu wasallam membagikan harta rampasan Hunain kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Ya, yang baru masuk Islam Nabi bagi. Nabi baginya itu enggak tanggung-tanggung, emas berkilo-kilo. Ya. Abu Sufyan baru masuk Islam dikasih Nabi oleh Nabi ternak sejauh mata memandang. Itu Nabi bukannya orang kaya itu. Habis itu dapurnya enggak ngepul sebulan dua bulan. Kalau ada orang kaya berderma 1 triliun hartanya 1000 triliun. Ya, ada orang berderma 100 juta hartanya MM-an. Ini Nabi berderma kambing, unta, domba, dua gunung. Sekian gunung harta rampasan dari perang Hunain. Emas dibagikan. Habis itu enggak ngebul dapur sebulan dua bulan. Enggak ada orang yang kayak gitu. Kalau antum dengar sekarang, oh ada juga tuh Bill Gates berderma, ya duitnya berapa? Ya itu si yang punya Facebook, siapa namanya? Zuckerberg. Susah namanya. Zuckerberg, dia berderma itu triliunan, ya duitnya berapa? Ya. Gak ada orang yang kayak Nabi berdermanya. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Apalagi kalau di Ramadan. Ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan semakin ajwada. Ya, semakin dia beliau adalah orang yang paling berderma. Dermawan. Ya, sampai-sampai beliau enggak punya makanan apa-apa kecuali kurma, ada yang minta dikasih sama Nabi. Habis itu beliau enggak punya. Wa kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dan fisiknya. Fisiknya Nabi adalah fisik kesempurnaan. Ya, khuluqan, akhlaknya dan ya, fisiknya. Baik. Ya. Wa alyanahum kaffan. Dan Nabi adalah orang yang paling lembut. Ya. Kaffan ini kan ya, bisa telapak tangan. Ya, lainun, ya. Alyanahum kaffan itu bisa telapak tangan, bisa juga menahan diri, ya. Bisa juga maknanya menahan diri. Nah, paling lembut telapak tangannya, ya, bisa juga kita artikan paling lembut beliau dalam menahan diri untuk memberikan mudarat orang lain. Ya. Wa athyabahum raihan. Ya, beliau adalah orang yang rih. Apa namanya? Aromanya yang paling wangi. Keringat beliau itu harum seharum kasturi. Ini keberkahan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bekas-bekas wudu yang jatuh dari anggota Nabi itu diperbutkan oleh para sahabat. Ini tabarruk dengan keberkahan yang ada pada Nabi. Tapi ingat ya, ini hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar berwudu, enggak ada sahabat yang berebut-berebut. Ali bin Abi Thalib wudu, enggak ada sahabat yang ngambil-ngambil bekas wudunya Ali, enggak ada. Ini hanya khusus Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau sekarang ada yang kayak begitu itu keliru. Ya, hanya karena dia Habib. Oh, tetapi Ahlul Bait. Lah itu Hasan Husain cucu Nabi, apalagi coba. Beliau wudu enggak ada tuh orang di bawah berkah-berkah. Ya, minum sisa air minumnya. Ya. Kalau dia kena hepatitis gimana? Minum air bekas minumnya. Ya. Kalau Nabi berkah semua sahabat ngebekam Nabi. Sahabat ngebekam Nabi di situ darahnya diminum oleh Nabi alaihi wasallam. Tetangganya Mas Wawan baru datang. Ya. Kemarin anaknya saya kerjain suruh diri pelajaran. Jangan sampai bapaknya juga nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya baru mudah. Oh gitu. Kirain. Ya, jangan. Oh gitu. Ya. Wa akmalahum, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, adalah orang yang paling sempurna. Ya. Hijjan. Hijjan itu apa itu? Ya. Hijjan itu lihat di footnote bi kasril ha al muhmala. Dengan dikasurkan ha tanpa titik itu awalan wa fathil jim hijjan dan dimakan dipatahkan jim sanian. Ya, apa maknanya ay annahu sallallahu alaihi wasallam akmalahum aqlan. Orang yang paling sempurna akalnya. Wa ahsanahum ishran. Dan Nabi alaihi wasallam adalah orang yang paling baik pergaulannya. Wa asjahum yang paling berani. Itu di perang Hunain pada hentakan pertama karena orang-orang Hunain itu jago memanah, sahabat mundur, Nabi aja sendiri yang maju. Usia berapa itu? 63 tahun. Kemarin kita udah bahas ya, peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Para sahabat berselisih, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Gak ada khilaf, semua sahih kan? Karena bisa jadi nama perangnya dua, tapi hakikatnya satu. Kayak nama perang Ahzab dengan perang Khandaq, ini kan sama. Perang Ahzab dan perang Khandaq itu sama aja. Disebut Ahzab karena musyrikin berhizib-hizib. Semua kabilah musyrikin bergabung untuk menyerang Madinah. Dinamakan Khandaq karena Nabi menggali parit di Madinah untuk mencegah musyrikin masuk Madinah. Lihat, peperangan yang diikuti Nabi. Perang itu. Ah, pakai baju besi, pakai tameng, bawa pedang, maju. Umur 63, bapak-bapak zaman sekarang sisa apa? Pahamat berapa, Pahamat? 63. Tuh. Kira-kira gimana tuh Pak Ahmad? Waduh, berat. Makanya Nabi ini luar biasa, ya fisiknya. Hah? Ini beli sapi nongkrong. Ini pegangin orang lagi. Nabi usia segitu mega motong kambing sendiri. Saya itu masih nggak dapat konsepnya. Motong kambing nggak ada yang megangin. Kalau kita motong kambing ada minimal satu orang megangin kaki betul. Hah? Ada jegal sendiri. Mau dijago ya? Kemudian wa'alamahum billah, dan Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Ini penting ini. Ketika orang-orang mereka mentakwil sifat-sifat Allah, seakan-akan mereka lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Allah berfirman kepada Nabi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Ar-Rahman beristiwa tinggi di atas arsy. Ya, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak menjelaskan lagi kepada para sahabat apa itu makna tinggi di atas arsy, apa itu dua tangan. Sahabat pun ajibnya enggak bertanya kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Ya, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Sifat yang ada pada Allah penuh kesempurnaan, sifat yang ada pada makhluk penuh kekurangan. Ya. Dan Nabi yang paling tahu. Tiba-tiba zaman sekarang ada orang yang mentakwil, oh maksudnya begini, maksudnya begitu, maksudnya begini. Padahal sahabat enggak pernah bertanya, Nabi enggak menjelaskan, tabi'in enggak pernah bertanya kepada para sahabat apa maksudnya. Tabi'ut tabi'in dari kalangan imam mazhab juga enggak pernah bertanya kepada para tabi'in. Tiba-tiba mereka sok tahu. Nah ini ya lancar. Nabi yang paling tahu tentang Allah. Wa asyaddahum lillahi khasyatan. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yaghdabu li nafsihi. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah marah, artinya untuk bela diri karena dirinya dihina, beliau enggak marah. Ya. Nabi marah kalau syariat sudah ya dilanggar. Wala yantaqimu laha. Nabi enggak pernah balas dendam. Ya, kalau dirinya disakiti, wa inna ma yaghdabu idan tuhikat hurmatullahi azza wajalla. Nabi itu marah ya apabila kehormatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar azza wajalla. Fa inna idzin yaghdabu wala yaqumu li ghadabihi syai'un hatta yantasira lil haqqi. Maka ketika itu baru beliau marah. Ya, baru beliau marah. Ya, wala yakumu li ghadabihi syai'un, dan tidaklah beliau ya marah sedikit pun melainkan hatta yantasira lil haq, hingga beliau dapat membela kebenaran. Ya. Wa idza ghadiba, dan apabila beliau marah ya a'rada, beliau berpaling, wa asyaha, dan beliau memalingkan wajah. Ya. Hanya apabila beliau marah. Nabi marah begitu. Tiba-tiba ada sahabat yang berkata, Masya Allah wa syikta. Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu hendak menjadikan diriku sebagai tandingan untuk Allah? Nabi marah. Dan Nabi marahnya itu ternyata ada manajemennya lagi. Kapan Nabi merespon marah terhadap seorang sahabat kalau melanggar syariat? Kalau sahabat ini dinilai udah kuat imannya. Udah senior, udah tahu. Tapi kalau yang baru, Nabi responnya berbeda, kayak kisah Badui datang ke masjid, di tengah masjid kencing, ya, diri lagi ngadep kiblat lagi, di depan orang lagi, itu ajib itu. Kalau sekarang kita keroyok, di masjid, ya, di tengah banyak orang, kemaluannya diliatin ke orang-orang. Di dalam masjid, tengah masjid, ngadep kiblat lagi. Semua orang marah. Woi. Nabi diam aja. Ya. Dan dia tahu. Yang lain marah. Oh, Nabi gak marah kok. Gitu. Orang Nabi gak marah, dia terusin aja. Kenapa Nabi gak larang? Pertama, kalau Nabi larang, cegah itu dia sakit. Namanya orang lagi kencing, disuruh berhenti di tengah. Gimana coba? Nah. Berikutnya kalau dicegah, tadinya di satu titik jatuh kencingnya, kalau dicegah ntar jadi ngeber kemana-mana. Nah, yang berikutnya yang paling penting. Ini orang baru, orang badui. Ya, orang Arab Badui, bukan Badui di sini. Orang Arab Badui, Arab. Ya dia orang gunung, taunya dia ngangon kambing, dia masuk Islam, udah. Dia masuk Islam, dia gak syirik. Dia sholat hanya untuk Allah, dia gak lagi nyembah berhala, udah. Tahu, kadang-kadang dia turun gunung dia tuh ke Madinah. Ya, turun gunung pun juga gitu, konyol. Nabi lagi khutbah, dia interupsi. Oh Rasul, ini udah gak turun hujan nih, doain dong buat Allah. Kalau kita lagi khutbah gitu, tiba-tiba, eh khotib, doain dong nih, lagi banjir nih. Jangan ceramah mulu ente, gitu gimana coba. Ya kan? Parah ini. Itu orang Arab Badui begitu. Sekalinya ke Madinah kayak gak punya adab gitu. Masih ada. Orang-orang nomaden itu masih ada. Ya. Masih ada. Nah. Tapi. Akhirnya dia, setelah itu orang tersebut kan senang dinasihati. Nabi cuma bilang, ambil air, siramin. Ya siram aja udah selesai. Nabi nasihatin, innamaha dal masjid. Ya. Ini masjid ini gak layak buat kencing. Innamahi alis sholat. Ya, innamahu alis sholat. Masjid ini buat sholat. Wa zikrillah, buat zikir di sini. Bukan buat kencing. Oh gitu. Baru nih. Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya, wala ala ghairihima. Wala ala ghairina. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Karena yang lain pada melotot di semua dilihat. Yang lain jangan. Tapi kita kalau di situ pun juga enggak mungkin ya, kita enggak mungkin hadir di situ. Karena kalbu kita beda. Allah sudah pilih kan? Kalbu lihat arwah roh. Allah pilihlah roh-roh sahabat untuk menemani Nabi. Kalau roh kita ada di zaman Nabi, jangan kita pro Abu Jahal. Ya, karena enggak mungkin kita jadi sahabat. Roh kita kalau baik, roh kita udah jadi di zaman sahabat. Ya, kalau roh kita di zaman sahabat itu berat. Jangan-jangan kita pro Abu Lahab. Hah? Pro Abu Lahab tadinya. Ini kan berat itu, ya. Itu berat. Kita pasti akan pro ke mayoritas. Kan begitu. Ini Nabi sendiri nih. Sendiri dia sendiri. Tiba-tiba kita udah biasa. Misal, ya dan bila. Udah biasa nyembah Allah, nyembah berhala. Ada sendiri orang. Tinggal itu berhala. Yang lain gak ada kayak gitu. Kita pasti akan pro mayoritas. Ya gak? Nah, itu. Makanya Allah bilang, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Nah itu ya. Ya udah terjadi. Akhirnya Rasulullah kan banyak yang pengikutnya. Sampai kita sekarang. Waraitanna sayadkhulu nafi dinillahi afwaja. Kan begitu. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, namun Nabi ceritakan kan. Dalam hadis Rukiah. Kata Rasulullah. Ya. Aku diperlihatkan ada seorang nabi, ya, wa ma'ahu rajulun wa rajulan, pengikutnya cuma satu atau dua orang, ya, wa ra'aitu an-nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, aku melihat nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Itu udah terjadi. Nabi Zakaria, mana ada pengikutnya? Pengikutnya bunuh dia loh. Nabi Nuh 1000 tahun dakwah, pengikutnya 80-an. Kalah apa kita 1 juta umat. Sama zaman sekarang. Ya makanya jangan terkecoh kalau banyak. Kalau banyak daurahnya paling ramai segala macam, itu yang paling benar. Enggak ada kayak gitu. Ya. Dai-dai sesat banyak pengikutnya hari ini. Kalau ceramah satu kota bisa libur. Ya. Muhadharahnya. Lihat tuh Syekh Gunaiman di Saudi Arabia saat ini. Mertuanya Syekh Abdul Razak yang ikut rutin kajian, rutin 2 orang. Ketika beliau bikin kajian tafsir Jalalain, beliau sendiri yang cerita. Tapi paling ramenya 5. Yang rutin 2. Itu pun muadzin masjid, imam lah. Ya. 3 orang lagi jamaah. Namun yang 3 orang jamaah ini enggak istiqomah. Jadi yang istiqomah 2. Syekh Gunaiman. Mufti Saudi, Syekh Shalih Al-Sheikh, Mufti Saudi pengganti Syekh Bin Baz. Kajian dia paling banyak 8 orang. 8 orang kajian rutin. Ya, jadi enggak ada tuh ceritanya banyak pengikutnya pasti benar. Kita udah pernah belajar di sini masail jahiliyah. Ingat gak? Ya. Ciri khas orang-orang jahiliyah ini bahkan di antara sifat-sifat awal yaitu apa? Menganggap benar kalau pengikutnya banyak. Menganggap salah kalau pengikutnya sedikit. Nah, itu sifat jahiliyah. Kalau kita masih ada punya kayak gitu pikiran, jangan-jangan ada jahiliyah. Kita melihat ada kajian orang sesat. Wah, apaan tuh, gak ada yang ngikutin. Cuma 1-2 orang. Nah, punya sifat jahiliyah. Jangan begitu. Kenapa gak ada yang ngikutin? Kita bukan begitu. Tapi lihat apa yang disampaikan. Yang disampaikan kesesatan. Nah, yang disampaikan kesesatan. Nah, kalaupun mau ngambil acuan dari jumlah hadir yang sedikit, walhamdulillah yang hadir sedikit. Karena yang apa yang disampaikan sesat begitu. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa kana khuluquhu al-Qur'ana. Ini dijelaskan oleh Aisyah mengenai ini ya. Baik. Wa janahu lidu'afah. Ya, pokoknya kalau wazan fa'alah itu wazan jamak. Fajaroh, orang-orang fajir. Kafaroh, orang-orang kafir. Do'afah, orang-orang lemah. Begitu. Ya, artinya beliau merendahkan dirinya untuk orang-orang yang lemah. Oh iya. Lewat ya? Wa kana aktsarun nasi tawadu'an. Dan dia adalah orang yang paling ya aktsarun nasi tawadu'an. Artinya orang yang paling aksar apa ya? Gimana enak terjemahnya? Kok aksar ya? Orang adalah beliau adalah ya yang paling sering tawaduknya, orang yang paling sering bersikap tawaduk. Yaqdi hajatahu yaqdi hajata ahlihi. Beliau sering memenuhi hajat keluarganya. Ya. Wa yaqfadu janahahu lidha'afah. Beliau sering merendahkan dan beliau adalah orang yang merendahkan dirinya untuk orang-orang lemah. Wa idza su'ila syai'an qattu faqala la. Nah, tidak pernah beliau diminta sesuatu hal sedikit pun kemudian beliau katakan enggak ada. Pasti beliau ada-adain. Wa kana ahlaman nas. Ya. Dan beliau adalah orang yang paling penyantun. Wa kana asyadda ahya'an. Ya. Dan beliau adalah orang ya yang paling pemalu, lebih-lebih pemalu daripada adra, minal adra'i, daripada gadis perawan ya, fi hidriha, dalam pingitannya ya. Baik ya, wa kana asyadun nasi minal adra' fi hidriha wal qarib wal ba'id wal qawi wal dha'if indahu bil haqqi sawa'un. Wal qaribu, orang yang dekat, wal ba'idu, orang yang jauh, orang yang kuat, orang yang apa lemah, di sisi beliau itu haknya sama. Ya, sama. Ya. Ya. Di sisi beliau sama. Enggak kayak kita, kalau kita kan tebang pilih. Kalau CS enggak diterapkan hukum. Kalau lawan sikat. Nah, itu. Itu tebang pilih. Itu kezaliman. Baik. Fadal Pak Majid. Istana atau wanita kalau pada yang Matayassara. Matayassara. Wa yujibuhu ad-dubba'u. Wa huwa yaqil. Wa qala innal hidamu al-khullu. Al-khullu. Khullu apa khullu sih? Ya. Khullu ya, cuka ya. Wa fadlu Aisyah ala nisa'i kafatni aftari ala sa'il ta'am. Wa kana ahabba asyama ilahi adiraku adiraku. Wa kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dunya wa lam yasba min khubz ya'ni lil adam wa kana ya'ti ash-shahra wa shahrani wa la yuqadu fi baiti min buyuti nar wa kana yaqulu al itu yang tadi disebut. Rumahnya enggak ngebul, enggak ada api, karena enggak pernah masak. Sebulan, dua bulan. Terus? Hadiyata. Wala yakulu as-sadaqata. Wa yakulu. Wa yukafi'u. Wa yukafi'u. Ala hadiyata. Wa yaksibu an-na'la. Wa yakni'u al-tawba. Wa yakudu al-ma'idu. Wajibu. Wajibu mendaah min wadiin wal fakirin wadani. Wadani. Wasyarikin. Walayyuk. Walayyuk kiru. Hai. Ya. Murbahan. Betul. Terjatuh lagi. Lebahan sini aja. Kalau di belakang tuh pemajit. Pengaruh obat. Di belakang aja tuh pemajit. Oh, oh, udah situ, situ aja udah. Oh. Ini jangan-jangan tadi baca ambil nahan-nahan lagi. Oh. Oh. Oh. Ya. Wa ma'aba tu'aman qat. Nah, dia enggak pernah mencela makanan sedikit pun. Ya, idastahahu akalah, kalau beliau senang, ya beliau makan. Wa ila kalau beliau enggak menyukainya, tarokah, beliau meninggalkan. Nah, ini tentu beda ya bagi orang penilai kuliner. Itu kan mau kalau orang penilai kuliner ini kurang ini nih, kurang itu, bukan dalam rangka mencela ya. Tapi dalam rangka mau memperbaiki kurang rasanya. Ya. Wala yakulu muttaki'an. Nabi alaihi salatu wasalam itu beliau tidak pernah makan sambil nyender. Ya. Enggak pernah makan sambil bersandar. Wala ala khiwan. Khiwan, khiwan itu apa khiwan? Kalimatun mu'arrabah. Ya, itu berarti kalimat yang udah diarapin. Arabah. Artinya dia serapan. Ini khiwan ini bukan bahasa Arab, tapi dijadikan bahasa Arab, diserap. Ya. Tutlaku ala martafa alal ard. Ya. Liukala atau amu alaih. Itu dia diitlakan, ya udah di secara umum, dia maksudnya ialah tempat yang lebih tinggi dari permukaan tanah, ya. Untuk menyantap makanan supaya makanan dimakan di atasnya. Berarti ini meja makan. Ya, meja makan. Ya. Nah, ini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma akala ala khiwanin khattu. Nabi enggak pernah makan di atas meja makan sama sekali. Jadi makannya di bawah, tawadu. Tawadu. Ya. Tapi bukan berarti makan di atas meja itu haram. Ya. Namun sunnahnya duduk dan juga bisa beralih kalau dia duduk sakit. Kan ada tuh biasa orang tua kalau duduk di tanah sakit kan, encok apa segala macam, dia mesti diri. Nah itu lain lagi. Nah, ya. Nah tapi kita kalau kita makan maunya duduk, kenapa? Dalam rangka mengikuti Nabi, apalagi tahu hadis ini, dapat pahala ya, insya Allah. Nah, dapat pahala insya Allah, pahala Allah. Ya. Nah. Boleh buat naro-naro tempat makanannya. Kalau di bawah kan ditabrak anak antum. Ada kucing. Kalau di atas boleh buat naro. Ini kan makannya gitu. Makannya. Ya. Wah, ini tak ini tafsir baru nih, takwil. Takwil. Takwil. Jadi kalau ada tempat makanya Nabi boleh. Ya. Itu dari mana itu tafsir? Siapa yang mencarah? Ulama kalau mencarah itu pasti menunjukkan kepada tawadhu'nya Nabi. Itu kalau tak syarah dari ulama ya, kecuali syarah dari Syekh Marwato baru. Ini marjud ini. Cukupin diri aja udah syarah-syarah ulama itu selesai. Hah? Iya, jadi. Wa ya'kulu ma tayassara. Ya, beliau makan ya apa yang beliau mudah jangkau. Artinya kalau makan di nampan bareng, beliau tangannya itu enggak kemana-mana. Yang di sekitar beliau aja. Ya, enggak yang sebelah sono. Makanya dagingnya itu taruh di tengah. Itu. Taruh di tengah. Jangan dagingnya itu taruh bagi yang tempat nuangin. Taruh di tengah. Makanya Nabi kan menasihati anak tirinya, ya gulam, kul samillah wa kul mimma yalik. Wahai ananda, ucapkanlah nama Allah sebelum makan. Dan makanlah dari arah yang dekat denganmu. Yang dekat. Ya. Jangan yang jauh. Yang jauh artinya jatah orang nyebrang nampan gitu. Ya bisa gitu. Artinya request aja. Mana Pak Suheri? Antum enggak ngambil? Oh, asyik. Ya. Wala yamtani min mubahin ma. Ya. Dan beliau enggak pernah menolak sesuatu hal yang mubah sedikit pun. Enggak pernah nolak. Ya. Artinya ada hal-hal yang apa? Hal-hal yang mubah beliau lakukan. Beliau berlari, beliau bercanda, tertawa, bergulat, ya. Mubah, makan-makan yang mubah. Kecuali kalau beliau enggak suka, beliau tinggal kayak makan daging dop. Ya. Dop itu bukan biawak ya. Dop itu hidupnya di gurun. Kalau biawak kan di kali. Dop itu enggak makan daging, dop itu makan tumbuhan. Kalau biawak makannya bangkai, tikus, telur kobra. Kan biawak makannya begitu. Ikan, bisa gigit orang lagi. Iya kan? Bahkan ada biawak yang segede komodo. Nangkapnya juga ngeri itu. Nah, jadi kalau biawak itu haram. Ya, dop halal. Nah, itu tuh yang di kali itu. Blok pucung itu sampai ke sana. Itu udah kayak republik jualan biawak itu. Berjejer semua itu. Itu gimana itu? Ya mereka salah loh. Makanya tak tahu siapa ya. Ini akibat orang-orang yang menerjemahkan hadis gitu. Mereka rata-rata menerjemahkan dop. Terjemahinnya biawak. Akhirnya udah wah biawak halal nih halal. Keliru itu. Nah, mana lagi tadi? Wayujibuhu ad-dubba'u. Ya. Oh iya. Wa kana yuhibbul halwa wal asala. Beliau menyukai ya manisan, madu, ya. Wa kana yujibu dubba. Dubba itu apa sih? Yaktin. Yaktin itu apa? Labu. Kalau semangka itu bitih. Semangka itu bitih. Semangka. Semangka itu sudah ada zaman dulu. Makanya Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah, pemuka mazhab Hanafi, la ya'kulu bitikhan. Beliau enggak mau makan semangka. Kenapa? Li'annahu la ya'rif kaifiyata. Ya. Karena beliau enggak tahu tata cara makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyata akli bitikh. Beliau enggak tahu cara makan Rasulullah makan semangka itu gimana. Beliau enggak mau lah. Itu mau meneladani sunnah. Enggak tahu cara makan bitikh. Sekarang kita ini makan steak, makan pizza. Nabi makan sendal. Udah tinggalin. Tapi itu ya padahal boleh-boleh kan, yang penting halal ya. Cuman ini Imam Abu Hanifah itu ya beliau mau meneladani sunnahnya. Ya. Wa qala ni'mal idam khallu, dan sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, itu dalam rangka memuji. Ya. Wafadlu Aisyah ala nisa, nih memuji makanan sarit. Makanan sarit itu ya remukan roti. Dia remukan roti yang diremukan pada kuah daging. Ntar ada dagingnya. Dan itu makanan favorit. Remukan roti pada kuah daging, banyak dagingnya. Itu makanan favorit zaman dulu. Kalau sekarang apa ya? Ya kayak gitulah. Dan Nabi ketika memuji makanan itu, ya, sekaligus memuji istrinya Aisyah. Fadlu Aisyata, keutamaan Aisyah ala nisa di atas seluruh wanita yang lain, ya, itu kafadli sarit ala sa'ir ta'am. Itu seperti keutamaan makanan sarit di atas makanan lauk-lauk yang lainnya. Ya. Wa kana sallu ahabba syata ilaihi adziraah. Ya, dan kambing, bagian tubuh kambing yang paling Nabi sukai adalah zira, lengan kambing itu, depannya itu. Kaki depan. Ya nanti mencakup pahanya juga, kaki dari kaki sampai paha. Ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, pergi meninggalkan dunia artinya wafat. Ya. Wa lam yashba min hubdish sya'ir. Dan beliau tidak pernah makan dari makan roti gandum. Kalau roti gandum itu lezat, jadi Nabi makannya roti kering-kering aja, yang murah-murah. Ya. Kenapa Nabi enggak pernah makan roti gandum yang enak itu? Yakni lil adami, karena memang Adam enggak ada, enggak punya. Nah. Wa kana yati asyahru wa syahrani wa la yukhadu fi baitin min buyutihi narun. Ya. Nah ini kata Aisyah, kata Abu Hurairah. Ya, dan pernah satu bulan, wa syahran dua bulan, ternyata la yuqad, ternyata enggak pernah dinyalakan fi baitin min buyutihi. Ini di semua rumah Nabi. Kan rumah Nabi enggak satu. Banyak dekat-dekatan. Saya pernah melihat miniatur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat-dekatan rumah Aisyah, dekat masjid, rumah Hafsah, rumah ini, dekat-dekatan. Ya kan Nabi poligami. Kalau Pak Yusuf rumahnya banyak, ya. Pak Majid rumahnya banyak, tapi tinggalnya di situ-situ aja. Pak Sarjuki rumahnya banyak benar, tapi tinggalnya itu-itu aja. Iya. Ulangnya ke situ-situ aja juga. Kalau Nabi ya. Ya tufu. Berkeliling situ. Nah ternyata di rumah istri-istri Nabi itu semua sebulan dua bulan gak pernah dinyalakan api, gak pernah masak. Masya Allah. Kita sehari gak masak istri. Seminggu gimana seminggu? Pas menadi seminggu istri antum enggak masak. Belum pernah. Bawa, bawa, Pak Munadi bawa. Nah, itu bawa ke istri antum. Kami ceritain deh, Nabi enggak masak tuh sebulan, dua bulan. Ntar siap-siap ya. Wa kana ya'kulu al-hadiyata. Nabi mau makan hasil pemberian hadiah. Wala ya'kulu shadaqata. Tapi Nabi enggak pernah mau makan hasil sedekah. Itu kan ada seorang sahabat yang dia Salman Al-Farisi ini. Salman Al-Farisi apa Abu Dzar ya? Yang dia itu mau dapat hidayah sampai dia itu rela jadi murid pendeta-pendeta sekian. Dia tanya, ini pendeta yang paling hebat. Dia datang ke situ. Dia berkhidmat. Siapa itu? Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ya. Kata pendeta itu, oh dia lihat pendeta ini soleh, segala macam. Pas pendeta ini mati, mau mati, dia dikatakan, kepada siapa engkau wasiatkan saya untuk saya belajar lagi? Ya. Kamu datang ke sana, di Kufah, tadi di Syam. Dia aja tuh yang bagus. Dia datang ke situ, berkhidmat sama pendeta itu, belajar. Pendetanya mau mati, pada siapa engkau wasiatkan saya belajar lagi? Ke sana. Dia datang lagi. Sampai berapa kali? 3 atau 4 ya? Lupa. Kisahnya panjang. Ya. Sampai pendeta terakhir itu mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW. Nanti ciri-ciri Nabi itu begini begitu. Di belakangnya ada cincin kenabian. Dia itu enggak mau makan hasil sedekah. Tapi dia mau ngasih hadiah. Pas dia dengar cerita di Arab ada orang yang ngaku Nabi rame. Dia datang. Kan? Dia tes pakai ini. Dikasih harkas sedekah, ini sedekah. Ternyata gak mau makan. Ini hadiah. Mau makan, wah ini dia. Sampai dia mau datang ngelihat punggungnya Nabi. Ternyata ada bagian tubuh Nabi yang berbentuk cincin. Itu semua para Nabi seperti itu. Bukannya dioperasi, memang seperti itu. Cincin kenabian. Itu Salman Al-Farisi. Ya. Kemudian wayukafi'u 'alal hadiyah. Ya. Dan beliau membalas hadiah. Kalau beliau diberi hadiah, beliau balas. Wa yakhsifu an-ni'ala. Dan beliau mau memperbaiki sendal. Ya. Sendal beliau yang rusak, beliau ya, perbaiki. Kalau gitu kita buang ya. Copot talinya buang udah. Hah? Ada yang baru. Nggak ada. Iya. Dan beliau karena yarqa, beliau menambal ya, pakaian yang sobek, as-saubah ya, pakaian yang sobek ditambal. Wa ya'udul maridah, dan beliau menjenguk orang sakit. Wa yujibu man da'ahu, dan beliau ya, memenuhi undangan orang yang mengundang beliau. Min goniin, apakah dari orang kaya au fakirin, orang miskin, au dani, orang rendahan ya, kaum papa, wasyarifin, orang-orang yang mulia, bangsawan. Wala yukiru ahadan, dia enggak pernah merendahkan, menghinakan seorang pun. Nah. Apa? Syekh Marwanto, faddal. Wa tika fi auqatin wa fi kasirin fi aksariha bi asabihi al-salasi apa? Itu kan ini ya, apa? Menjilat. Ya, menjilat jari jemarinya. Itu wazannya la iqyal aq. Yal aqahunna, menjilat jari tiga jarinya tadi. Kharija. Salasan. Wayabhama wayabhamuhu man sami'ahu. Al-Farosa wa'ala himaran yada'u yamshi khalfahu. Baik. Ini masya Allah. Masjid lagi ini kencang-kencangnya suara mereka itu. Kencang-kencangnya itu sampai orang sini gak ganggu itu. Ya Allah, pakai mic keluar lagi ya Allah. Ya. Itu enggak ini ya. Enggak merasa menzalimi orang lain kayaknya. Kan orang jalan bisa rawat tabrak ya, jadi sempit. Allah musta'an. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Wa kana yaq'udu taratan. Ya, al-qurfusa. Al-qurfusa. Dan beliau terkadang duduk dalam keadaan qurfusa. Ya. Itu qa'dah qurfusa yajlis ala ya. Yang dikatakan qurfusa duduk dengan kedua buah pinggul di atas kedua pinggul ya uyulsik dan menempelkan khidai kedua pahanya bibatnihi dengan pada perutnya wa yadu yadaihi dan meletakkan kedua tangannya ala safai dia sak itu kan betis ya duduk kayak gitu kayak Pak Ahmad itu. Ya. Duduk dengan kedua belah pinggul menempelkan kedua paha ke perut, paha ke perut, ya. Serta meletakkan tangan pada betis. Hah? Yang enggak boleh jumatan. menjelangkan, mentasbik jari jemari, ya apa namanya, ya lagi jumatan gini nggak boleh juga, ini lagi jumatan, kan ini kan boleh di luar jumatan, ya. Nah itu, dan Nabi duduk dalam keadaan furfusa watarotan mutarabian, dan terkadang duduk mutarabian, ya, ya duduk bersila, ya. Terkadang beliau duduk bersila. Watikaan fi auqatin, dan sering di berbagai waktu, ya, dan seringnya itu beliau duduk dalam keadaan ittikaan, ya, ya begitu, nyender, bersandar, nyender. Wa fi katsirin minal awqat, dan sering lagi di banyak waktu beliau, ya, beliau duduknya dengan ihtiba, ya, muhtabian, yaitu dengan duduk ihtiba, ya, duduk ihtiba itu apa sih? Yaitu dengan menghimpun punggung dan kedua betis dengan kedua tangan, ihtiba. Ayajma' dhahrahu, ya, wasakai dan kedua betis dengan kedua tangan, duduk ihtiba. Ya. Kemudian wa kana ya'kulu bi asabihi as-salasi wa yal'aqahunna. Beliau makan dengan tiga jari jemari beliau. Tiga jari jemari itu jempol, ibu jari, telunjuk, jari tengah. Makanya tiga jari. Ya. Makanya tiga jari, kemudian setelah selesai wa yal'aq, menjilat jari jemari itu. Ya. Boleh juga memerintah beliau apa namanya, boleh juga memerintahkan agar dijilat oleh istri. Kalau punya budak, suruh budak jilatin. Nah. Wa yatanaffasu fi syarabi bil ina salasan kharijal ina. Ya. Nah, kalau beliau minum nih ina, nih anggaplah ina itu kan wadah. Entah cangkir atau gelas atau apa. Kalau beliau minum, itu beliau bernapasnya di luar wadah. Beliau minum, napasnya. Jadi ketika minum, gak napas. Karena yang keluar itu kan, apa sih namanya? Karbon. Karbon dioksida, CO2. Yang masuk oksigen. Yang keluar itu kan kotor. Dan sampai masuk kotor. Baik, wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan beliau berbicara dengan jawami'il kalim, itu ucapannya ringkas tapi maknanya padat. Ya. Wa yu'idul kalimata salasan litufhama, dan beliau mengulangi kalimat beliau tiga kali. Ya, supaya dipahami. Ya. Wa kalamuhu bayyinun yafhamuhu man sami'ahu. Kalimat beliau itu jelas dipahami oleh orang yang mendengar. Wala yatakallamu min ghairi hajatin, beliau enggak berbicara tanpa ada hajat. Wala yaqudu wala yaqumu illa ala dzikrillah, beliau tidaklah duduk atau berdiri kecuali dengan di situ berzikir kepada Allah. Wa raqibal farasa wal ba'ira wal himara wal baghla wal baghla, beliau mengendarai, ya, kuda, unta, keledai dan bigol, itu peranakan kuda dan keledai. Wa ardafa Mu'adzan, beliau pernah membonceng Mu'ad khalfahu, di belakang beliau, ala naqatin, ya, apakah di atas unta atau himarin, ya, atau keledai. Dan enggak cuma himar, apa Mu'ad, ya, bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari menyebutkan ada sekitar 40 orang sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi, ya, kalau naik unta, naik himar gitu. Baik, wala yadau ahadan yamshi khalfah, ya. Dan beliau tidak membiarkan seorang pun berjalan di belakangnya. Nah ini, ya, ada orang ngikutin gitu, beliau nggak mau gitu, nggak mau, ya. Jadi ada orang ngintil, beliau nggak suka, bareng gitu jalannya, bareng. Beliau nggak mau dikintil orang, diikutin dari belakang. Ya. Terus mana lagi tadi? Sampai sini ya? Sudah di sini. Masya Allah. Hah? Udah cukup. Lanjut apa cukup? Cukup ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.